Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان لكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhirul hadiyah hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atun dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin asallahu wa yakum, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang amat sangat banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu per satu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran kita di Masjid Pogung Dalangan ini untuk kita bersama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, bahkan yang paling pokoknya yaitu tentang ma'rifatullah, tentang tauhidul asma was sifat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan bagi kita untuk memahami pelajaran yang sampai kepada kita. Dan hal itu kita mohon kepada Allah untuk berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara batin maupun secara lahir, dalam praktek ubudiyah kita kepada Allah SWT. Karena tidak akan seseorang benar di dalam beribadah kepada Allah tanpa dia mengenal Allah dengan benar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Pada waktu kurang lebih 4 hari dari hari ini sampai hari Kamis biiznillah, kita akan mempelajari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Al-Qayyul Musla fi Sifatillahi wa Asma'i Al-Husna. Kaidah-kaidah yang sangat tinggi terkait dengan sifat-sifat Allah SWT dan asma-Nya yang husna. Mengingat banyaknya materi yang ada dalam kitab ini dan keterbatasan waktu yang akan kita jalani, maka saya akan langsung saja bacakan apa yang disampaikan oleh mu'alif dari muqaddimah. Sebelumnya saya ingin tahu untuk ikhwan ini mana yang mahasiswa mat ilmi? Yang mahasiswa mat ilmi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kurang dari 10. Berarti yang lainnya peserta umum. Jumlah mahasiswa berapa maksudnya? Tiga puluh dua. Pada kemana yang lainnya? Oh gitu. Ya. Ya. Ikhwani wa akhwati fi din, asallallahu yakum. Bahasan tentang asma sifat ditinjau dari si kaidah-kaidahnya secara umum adalah bahasan yang hanya diperuntukkan bagi para thalabul ilmi dari sisi tingkat keseriusannya, tingkat kesulitannya. Umumnya masyarakat awam, masyarakat umum, kaum muslimin itu enggak sanggup, berat. Mereka cukup paket jadi aja, artinya apa, sudah jadi apa yang mereka pahami tentang asma Allah dan sifatnya, tanpa harus repot-repot mempelajari kaidahnya. Walaupun sesungguhnya tidak akan seseorang itu dapat lurus dalam pemahaman asma wa sifatnya tanpa dia memahami kaidahnya dengan baik. Lebih-lebih kalau kemudian terlanjur pada dirinya itu sudah teracuni dengan pemahaman yang menyimpang tentang asma wa sifat. Maka setiap mendengar ayat-ayat asma dan sifat itu akan menjadi bermasalah, karena sudah bermasalah dulu dalam hatinya. Tetapi apabila seseorang itu memahami dengan baik dan benar tentang kaidah-kaidah di dalam memahami bab asma wa sifat, maka itu sangat mendukung untuk kebersihan dia ketika kemudian dia membaca atau mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis tentang asma wa sifat. Ikhwani wa akhwati fi din, asallallahu yakum. Untuk itu konsentrasikan perhatian antum, fokus dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan memahaminya, dan ya lebih berkeinginan untuk paham. Dan mungkin bukan gaya saya untuk banyak melucu, banyak jok-jok ya. Jadi antum jangan berharap itu dari pelajaran selama 4 hari ini. Jadi isinya apa? Full serius itu. Dan memang saya tidak punya kemampuan untuk banyak menghibur di dalam belajar. Ya, kita mulai. Namun saya sampaikan juga, saya tidak akan baca seluruhnya karena tidak akan cukup juga waktunya. Kalau dibaca seluruhnya, ya, untuk dibaca lalu diterjemahkan saja apa sudah habis waktunya. Tidak akan cukup kalau untuk sambil dijelaskan. Maka poin-poin yang penting yang akan saya baca lalu saya terjemahkan lalu kemudian saya jelaskan insyaallah. Kita dari muqaddimah muallif boleh sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa salam taslima. Ikhfafin rahimani warahmatullah, untuk paragraf ini tidak saya jelaskan. Saya akan lebih fokus kepada yang kaitannya dengan materi. Waba fa innal imana bi asma'illah wa sifati ahadu arkanil iman billahi ta'ala, wa huwa al iman bi wujudillahi ta'ala, wal iman bi rububiyatihi, wal iman bil uluhiyati, wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beliau sampaikan, sungguh iman kepada asma Allah dan sifatnya adalah salah satu dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada empat, yaitu iman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, dan iman kepada asma dan sifatnya. Ketika belum menyatakan bahwa iman kepada asma Allah dan sifatnya adalah salah satu rukun iman kepada Allah, dan ketika para ulama mengistilahkan rukun sesuatu, itu adalah bagian sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, maka tidak dianggap ada sesuatu tersebut. Dengan demikian, ketika iman kepada asma dan sifat Allah adalah salah satu dari rukun iman kepada Allah, maka dia harus ada dalam iman kepada Allah, yang apabila itu tidak ada, berarti iman kepada Allah tidak ada. Maka dari sini pun kita ketahui bahwasanya pentingnya, nilai penting dari bahasan tentang iman kepada asma dan sifat Allah. Karena tidak akan sah seseorang tanpa beriman, tidak akan sah iman seorang kepada Allah tanpa dia beriman kepada asma dan sifat Allah SWT. Dan kalau iman kepada Allahnya tidak sah, otomatis dia tidak sah imannya. Kemudian apabila ada cacat di dalam iman kepada asma dan sifat Allah, otomatis juga ada cacat dalam imannya kepada Allah. Nah, kecacatan inilah yang kemudian ada taraf membatalkan iman kepada Allah, dan ada taraf merusak atau menjadi buruk nilai imannya kepada Allah. Yang itu ya cukup menjadi buruknya seseorang dalam keimanannya. Tidak ada cacat yang lebih buruk dari cacat ketika dalam masalah iman kepada Allah SWT. Apapun model orang tersebut di dalam Islamnya, di dalam imannya, di dalam amaliyahnya, apabila ada bagian dari iman kepada Allah yang cacat, yang rusak, maka menjadi amat sangat buruk. Ikhfafin rahimani warahmatullah. Kalau antum kenal bagaimana buruknya penilaian syariat, penilaian dinul Islam terhadap aliran Khawarij, padahal aliran Khawarij di dalam masalah al-iman billah nilai kecacatannya sangat kecil, tetapi Nabi SAW mengatakan tentang mereka kilab ahlina. Padahal secara tampilan ubudiyah para sahabat merasa tidak sebanding dengan mereka. Artinya mereka lebih semangat lohiriyah dalam qiraatul Qur'annya, dalam sholatnya, dalam saumnya. Itu para sahabat merasa kalah. Tapi mereka lah yang disebut-sebut oleh Nabi SAW. Berulang-ulang disebut oleh Nabi SAW sebagai komunitas dari kaum muslimin yang amat sangat buruk. Dan kalau diteliti, pokok permasalahannya hanya sebagian kecil tentang masalah kaitannya keimanan kepada Allah SWT. Apa itu? Allah tidak mengampuni pelaku dosa besar. Kemudian dari sana berakses kepada hal-hal yang lain. Masalah keimanan kepada Allah tidak sebagaimana informasi dari Allah dan Rasulnya. Informasi dari Allah dan Rasulnya, Allah mengampuni dosa-dosa besar, mereka katakan Allah tidak mengampuni. Kalau dibandingkan dengan aliran yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat yang muncul setelah kemunculan Jahmiyah yang akan kita bahas dalam berbagai macam kesempatan dalam kaidah-kaidah nanti, itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Nilai kerusakan akidahnya tidak bisa dibandingkan antara Khawarij dengan mereka. Jauh lebih ringan apa yang ada pada Khawarij. Ini supaya menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya, agar jangan sampai ada cacat di dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan kecacatan di sinilah ya, tidak sinkron, tidak selaras antara apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah dengan apa yang diyakini oleh hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sampaikan. Ya. Jadi bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu rukunnya ada 4. Iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, dan iman kepada asma wa sifat. Dan bahasan yang lainnya antum sudah dapatkan dalam pelajaran yang lainnya ketika antum kuliah di Ma'had Ilmi. Dan saya tidak akan bahas masing-masing pengertian dari beriman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, dan uluhiyah Allah SWT. Kalau antum menginginkan lebih lanjut, maka silakan nanti pada kesempatan yang lain bersama ustadz yang lainnya. Lalu beliau sampaikan, manzilatul ilmi biasma'illahi wa sifatihi minad din. Kedudukan ilmu terhadap asma Allah dan sifatnya di dalam agama. Maksudnya seberapa besar kedudukan ilmu terhadap asma Allah dan sifatnya di dalam dinul Islam ini. Beliau sampaikan, wa tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhid as-salasah. Tauhidur rububiyah, tauhidul ul wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan Allah SWT terhadap asma dan sifatnya adalah salah satu dari 3 pembagian tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Terkait dengan perkataan mu'alif di sini, saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama tentang pembagian tauhid yang tiga, bahwa sifat dari pembagian tauhid yang ketiga itu hanya bersifat memudahkan kaum muslimin, dan dia bukan mendatangkan hal yang baru. Sekali lagi, bahwa pembagian tauhid yang tiga itu hanya berfungsi memudahkan kaum muslimin untuk mengenal apa yang mesti dia tauhidkan terkait dengan Allah SWT. Tidak mendatangkan hal yang baru sama sekali. Artinya sejak agama ini diturunkan dari Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman, yang namanya kewajiban umat manusia untuk mentauhidkan Allah itu adalah tiga. Jadi bukan datangnya baru setelah masa Syekh Islam Ibn Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ulama-ulama yang menyebutkan tentang pembagian ini sekali lagi adalah terkait dengan melihat situasi dan kondisi yang ada pada kaum muslimin, keterbatasan mereka untuk memahami sebuah substansi atau sebuah permasalahan. Kasusnya persis sama dengan apa, bahwa belajar agama Islam itu meliputi apa, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu muamalah. Nah, apakah akidah, fikih, muamalah itu baru ada setelah ada pembagian atau sudah ada sejak dahulu? Saya tanya, sejak kapan akidah Islam itu ada? Sejak kapan? Sejak kapan fikih itu ada? Para sahabat gak pernah mengenal pembagian apa, bahwa ilmu dibagi menjadi akidah, fikih. Tetapi yang mereka pelajari tentang Islam meliputi. Maka tidak masalah antum gak pernah menyebutkan tauhid dibagi tiga, gak masalah. Tidak harus. Tetapi seseorang mentauhidkan Allah, ya dia harus mentauhidkan Allah meliputi, dia harus menyatakan keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam penciptaan, pemberian rezeki, mematikan, menghidupkan, dan pengelolaan jagat raya ini. Ini Allah tunggal satu-satunya. Dan dia harus meyakini bahwa Rabbnya itu memiliki kesempurnaan asma dan sifat, memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang tertingginya. Lalu dia hanya mengabdi, beribadah hanya kepada Allah. Dua hal tentang apa yang mesti dia yakini tentang keesaan Allah SWT, lalu kemudian satu hal apa yang mesti dia amalkan hanya untuk Allah SWT. Maka tanpa menyebutkan satu, dua, tiga, tidak masalah. Tidak ada yang memaksakan bahwa tauhid harus sebagai menjadi tiga. Tauhid itu satu boleh, tapi isinya ya tadi, gak usah dikasih nomor juga gak apa-apa. Kayak kemudian antum belajar bahasa Arab ya, Al-Kalam itu isinya ada apa? Isim, fi'il, huruf. Antum gak bisa berbicara apa tanpa apa? Tanpa komponen yang tiga tersebut, nggak akan terjadi perkataan tanpa apa. Ya, antum ngomong bahasa Arab kemudian apa? Jadi nggak ada huruf atau nggak ada fiil, nggak ada isim. Ya, mesti mau tidak mau, kalamul Arab itu isinya tiga, isim, fiil, huruf. Nah, keberadaan isim, fiil, huruf itu Allah, ya sudah ada sejak kalam Arab itu disampaikan sebelum ada pembagian. Sebelum ada orang kemudian apa? Memudahkan orang mau belajar bahasa Arab, pilah-pilah. Ini namanya isim, ini namanya fi'il dan huruf. Ciri-ciri isim begini, ciri-ciri fi'il begini. Ya, namanya beriman kepada Allah begini. Ya, yang bagian rububiyah ini begini, maksudnya begini-begini, bagian tiga-tiganya ya sudah ada sejak dahulu. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau mereka orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, itu sesungguhnya hanya dua orang, ya. Orang yang jahil terhadap sebuah perkataan, orang yang jahil, yang bodoh, atau pura-pura bodoh karena menyadari banyak masyarakatnya apa yang nggak paham. Jadi mereka ingin mengelabui masyarakat dengan tadi. Apalagi yang menyamakan dengan trinitas. Itu hanya dua aja. Orang yang betul-betul jahilnya atau orang su. Orang yang sangat buruk, orang yang berniat buruk terhadap kaum muslimin. Kalau kemudian menyamakan pembagian tauhid yang tiga sama dengan apa? Trinitas, akidah trinitas. Ya, kemudian yang kedua dari yang beliau sampaikan di sini, ya, bahwa ketika tauhid asma wa sifat bagian dari tauhid kepada Allah, maka harus tidak boleh tidak harus ada. Dan apabila ini tidak ada, maka tidak akan sah atau tidak akan sempurna tauhid seseorang kepada Allah SWT. Kemudian beliau sampaikan, famanjilatit tauhid, famanjilatu fiddin aliyatun wa ahmiyatuhu azimatun wal yumkin ahadan ayat budallaha alal wajil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifati liya'budahu ala basiratin. Maka kedudukan ilmu tentang asma dan sifat Allah di dalam agama ini sangat tinggi dan urgensinya sangat besar. Yang mana tidak mungkin seseorang dia akan dapat beribadah kepada Allah dalam bentuk yang sempurna sampai dia mengilmui asma Allah Ta'ala dan sifatnya, agar supaya dia dapat beribadah kepada Allah di atas basirah. Ikhfafin rahimani warahmatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, kadar yang ada pada diri seseorang di dalam ma'rifatullah itu bisa dibagi secara umum menjadi tiga. Seseorang mengenal Allah SWT, yang pertama, yang pengenalannya kepada Allah tidak sampai menghasilkan tauhidul ibadah kepada Allah. Jadi dalam dia mengenal Allah SWT, baik nama maupun sifatnya, tidak membuahkan baginya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Maka ini dianggap tidak kenal Allah sama sekali. Itu tidak dianggap mengenal Allah sama sekali. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang musyrikin sepanjang masa. dari kaum musyrikin pertama kali pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk musyrikin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, yang mereka mengenal Allah. Beberapa hal tentang Allah mereka kenal, Allah Rabbnya mereka kenal, dan beberapa nama Allah dan sifat-sifat Allah mereka kenal, mereka akui. Tetapi ketika pengenalan mereka tidak menghasilkan ubudiyah mereka kepada Allah SWT semata, maka itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Karena pengenalannya kepada Allah tersebut tidak bernilai apa-apa. Karena tujuan Allah dikenal itu untuk menghasilkan ubudiyah kepada Allah semata. Allah menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya itu tujuannya untuk mereka beribadah kepada Allah semata. Wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun dari sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah oleh kalian aku, kata Allah SWT. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul untuk supaya mereka beribadah kepada Allah SWT semata dan menjadi taghut. Maka seluruh informasi tentang Allah, seluruh informasi tentang Allah yang disampaikan oleh Rasul, baik itu ada dalam kitab suci atau dalam sabda-sabda Rasul, itu adalah untuk menghasilkan ubudiyah kepada Allah. Karena misi pokok, misi utama Rasul diutus untuk supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Maka orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah, dalam arti tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah, mereka disebut orang-orang jahiliyah, nisbah kepada jahil, kebodohan. Pokok kebodohan yang ada mereka adalah kebodohan tentang Allah SWT. Walaupun mereka mengenal sebagian tentang Allah, tetapi ketika pengenalan mereka kepada Allah tidak menghasilkan tauhidullah dalam ibadah, maka mereka tetap tidak keluar dari status kejahilannya. Kemudian yang kedua adalah yang sudah mengenal Allah SWT dengan benar walaupun belum sempurna. Jadi sudah dikatakan dia kenal Allah SWT walaupun belum sempurna. Kapan batasan minimalnya? Ya kalau dengan apa yang dia kenal tentang Allah itu, maka menghasilkan tauhidullah. Jadi siapa saja yang karena kenalnya tentang Allah, lalu kemudian dia menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah, yang beribadah hanya kepada Allah semata, maka dia orang yang sudah mengenal Allah dengan benar. Dalam batas minimal. Jadi walaupun di sana sini masih ada beberapa salah paham tentang Allah gitu, tetapi kesalahpahamannya tentang Allah tidak apa? Tidak menjadikannya dia keluar dari mentauhidkan Allah SWT dalam beribadah. Ya, dan ini ya, kebanyakan manusia itu baru ya, kebanyakan manusia yang sudah mentauhidkan Allah, ya secara umum baru batas mereka sudah mengenal Allah, sehingga kemudian mereka mentauhidkan Allah. Bukan dari kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia tidak mengenal Allah. Ya, tapi kebanyakan dari yang sudah benar dalam mengenal Allah itu belum sampai kadar yang sempurna. Maka tingkatan yang ketiga lah yang pengenalannya kepada Allah sampai kadar yang sempurna. Itu yang mereka tidak ada salah paham sama sekali tentang Allah SWT. Maka tidak ada suudon kepada Allah SWT dalam dirinya. Tidak ada prasangka buruk tentang Allah dalam dirinya. Dan prasangka buruk tentang Allah adalah setiap keyakinan tentang Allah yang realita Allah tidak demikian. Di setiap keyakinan seorang hamba tentang Allah, sementara realitanya Allah tidak demikian, itu dzanna sau, prasangka buruk kepada Allah. Yang Imam Ibnul Qayyim orang sampaikan bahwa sedikit sekali orang yang selamat dari suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi hanya mereka yang mengenal dengan baik tentang asma dan sifat Allah SWT, tentang keterpujian Allah dan tentang kesempurnaan hikmah Allah, itu yang bisa selamat dari suudzon kepada Allah. Maka selama seseorang itu tidak sempurna dalam batas yang memungkinkan diketahui oleh makhluk pengetahuannya tentang Allah SWT, dari asma dan sifatnya, dari keterpujian Allah, dari hikmah Allah, maka mau tidak mau pasti ada suudzon tentang Allah dalam dirinya. Maka pada perkataan mu'alif di sini, wal yumkin ahadan ayakbudallah alal wajil akmal, tidak mungkin seseorang dapat beribadah kepada Allah dalam bentuk yang sempurna sehingga dia hatta yakuna ala ilmin bi asma'illah wa ta'ala wa sifati, sehingga dia mengetahui di atas ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Nah, al-akmal itu bisa kamal wajib, bisa kamal mustahab. Bisa sempurna dalam arti sudah memenuhi batasan yang wajib sehingga tidak ada suudzon kepada Allah SWT, atau bahkan lebih dari itu. Karena amalia hati, lesan maupun perbuatan anggota badan dari seorang hamba, dampak dari mengenal Allah SWT, ada yang itu batasan yang wajib dan ada yang itu batasan yang mustahab, yang sunnah. Kemudian beliau sampaikan liya'budahu ala basiratin, supaya dia dapat beribadah kepada Allah di atas basirah. Ikhfa fin rahimani wa rahmatullah. basirah. Itu keyakinan yang ada dalam hati, mata hati. Di kekuatan keyakinan yang terjadi pada mata hati itu bisa lebih kuat dari keyakinan yang didapatkan dari melihat dengan panca indera, atau dapatkan dari panca indera. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Qayyim rahimahullah, ya, saya ingin sampaikan kepada antum tentang hal ini. Untuk mari kita bersama-sama tentang agama ini kita sampai basirah, ala basiratin, yang kalau sudah di atas basirah maka diharapkan tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi kita untuk berubah dari apa yang kita yakini, karena keyakinan kita sudah sampai basirah. Saya tanya kepada antum, ini apa ini? Nah, yang dalam gelas ini apa? Air. Yakin? Air minum? Ya. Bukan khamar? Yakin? Yakin? Ya. Tapi keyakinan antum tentang ini bukan khamar, ini masih bisa dipengaruhi bahwa ini khamar. Ya, kalau kemudian seseorang itu membawa dari luar, ya. Ini kan sudah dari tadi antum percaya ini disediakan untuk ustaz, antum tahu. Jadi dia, jadi kalau kemudian seorang bawa dari luar, tanyakan kepada antum, ini apa? Antum jawab apa tadi? Air putih, ya kan? Terus bukan, ini khamar katanya. Kok tampilannya sama dengan air putih? Ya, antum sudah pernah lihat khamar semuanya? Belum. Loh, kok bisa menghukumi kalau ini khamar? Antum belum pernah lihat khamar semuanya. Gak percaya itu khamar. Sini saya rasakan. Rasakan. Ya. Ah, kan bukan khamar, itu air putih. Antum sudah pernah merasakan khamar semuanya? Tahukah Anda pada ada khamar yang rasanya seperti air putih tapi mampu bukan? Pikir-pikir juga kan antum. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Padahal ini air putih. Nah, selama di dalam antum beragama masih memungkinkan dibegitukan, berarti belum sampai basirah. Ya, apa saja keyakinan tentang antum? Kalau ada orang, ya, yang dia memiliki kemampuan berbicara dan mampu meyakinkan antum, sehingga antum berubah dari apa yang antum yakini, berarti antum belum sampai basirah, masih dalam bahaya besar. Nah, antum cek tentang keyakinan agama antum, jangan sampai ternyata semuanya atau ya, pada sebagiannya itu masih bisa dibegitukan. Berbeda dengan masalah-masalah yang khilafiyah, ya, itu apa? Ya, hari ini A besok B, insya Allah nggak masalah. Ganti ustad, ganti pemaham, ganti apa? Ganti pendapat nggak masalah. Ya. Karena itu masalahnya khilafiyah. Dan ya untuk mengejar sampai taraf seperti apa, ya, kadar Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Syekh Muhammad bin Sulaimin, dia mantap dengan pendapatnya yang walaupun orang menyelisihinya, ya itu bukan perkara yang mudah. Tapi untuk akidah itu bisa dimiliki oleh semua orang. Untuk taraf basirah dalam masalah akidah itu bisa dijangkau oleh setiap hamba pada asalnya. Karena saking jelasnya dalilnya, qat'inya dalilnya, tidak ada kesamaran sama sekali bagi semuanya asalnya. Maka insya Allah kita semuanya mampu untuk sesuatu yang itu menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, para tabiin, para tabu tabiin, yang mereka telah sepakat dalam hal tersebut, untuk kita sampai taraf basirah di sana. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau sampaikan, tentang tujuan dari mengenal Allah lah untuk beribadah kepadanya. Qala ta'ala walillahil asmal husna fad'uhu biha. Wa hadha yashmalu dua al mas'alati wa dua al ibadah. Allah berfirman, hanya milik Allah asmal husna, nama-nama yang terindah. Maka fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Dan di sini doa di sini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Lalu beliau jelaskan apa yang dimaksud doa masalah dan doa ibadah. Fa du'aul mas'alati anta taqaddama baina yaday matlubika min asma'illah ta'ala ma yakunu munasiban misla an taqula ya ghafur ighfirli wa ya rahim irhamni wa ya'fit ihfatni wa nahwi dhalik. Adapun doa masalah yaitu maksudnya doa masalah dengan asma dan sifat, yaitu engkau awali pada permintaanmu kepada Allah dengan menyebut asma Allah Ta'ala yang sesuai dengan yang kamu minta, dengan menyebut asma Allah disesuaikan dengan permintaanmu. Seperti engkau mengatakan ya ghafur ikhfirli, maksudnya wahai yang maha pengampun, maka ampunilah aku. Wahai rahim irhamni, wahai rahim yang maha merahmati, rahmatilah aku. Ya hafid ihfadni, wahai zat yang maha penjaga, jagalah aku. Dan demikian semua seterusnya. Wa du'aul ibadati anta ta'abbad lillah, anta ta'abbada lillah ta'ala bimuqtada hadi al asma fatakumu bitawbati ilahi li anu tawab wa tadkuru bilisanika atau wa tudakir tadkuruhu bilisanika li anu assami wa tata'abbat lahu bijawarihi kali anu albasir wa tahsahu fi sirri li anu al-latiful khabir wa hakada. Adapun doa masalah yaitu engkau melakukan aktivitas ubudiah kepada Allah Ta'ala berdasarkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Seperti kamu melakukan taubat kepadanya karena kamu tahu bahwa Allah itu At-Tawwab, Zat yang Maha Penerima Taubat. Dan engkau berzikir menyebut-nyebut Dia, menyebut-nyebut Allah dengan lisanmu karena kamu tahu bahwa Allah bernama As-Sami, Zat yang Maha Mendengar. Dan kamu melakukan aktivitas ibadah dengan anggota badanmu karena kamu tahu bahwa Allah bernama Al-Basir, Zat yang Maha Melihat. Dan kamu takut ketika kamu dalam kondisi sendirian, tersembunyi, sepi, karena kamu tahu bahwa Allah bernama Al-Latiful Khabir, Zat yang Maha Mengetahui, Maha Lembut dan Maha Mengetahui, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tersembunyi bagaimanapun kondisi suatu, maka Allah mengetahuinya karena Allah Al-Latiful Khabir, dan demikian seterusnya. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa pengenalan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghasilkan ubudiah kepada Allah. Dan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua bentuk, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Dua-duanya ibadah dan dua-duanya doa. Ya, doa dalam lughatul Arab kadang maknanya apa? Tolab, meminta, kadang maknanya ibadah. Dan demikianlah dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketika di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah bahwa kata doa itu memungkinkan dimaknai dua-duanya, dua-duanya tetap dimaknai. Dan kadang dalam satu redaksi itu maksudnya lah doa masalah, dan kadang dalam satu redaksi itu maksudnya doa, doa ibadah. Jadi redaksi kalimatnya itu akan menunjukkan kepada kita doa apa yang dimaksudkan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau di antara kaidah yang beliau sampaikan, doanya kaum musyrikin kepada sesembahan mereka, maka yang dimaksud adalah doa ibadah. Jadi ayat-ayat yang bercerita tentang kaum musyrikin yang mereka berdoa kepada selain Allah, maka doa yang dimaksudkan adalah doa ibadah. Itu mereka melakukan aktivitas pengabdian, ibadah, taqarrub, pendekatan diri, menghinakan diri kepada sesembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya wa may yad'u ma'allahi ilan akhar, barang siapa yang berdoa di samping kepada Allah, kepada sesembahan yang lainnya selain Allah, itu lebih kepada doa ibadah. Berbeda misalnya kalau ayat faida raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin, apabila mereka naik kapal maka mereka berdoa kepada dengan mengikhlaskan bagi Allah ketaatan, maka itu lebih menonjol doa masalah. Itu mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kemampuan untuk membedakan apakah ini apa yang dimaksudkan dua-duanya atau ini salah satu dari keduanya, itu tentunya bil mumarasah, dengan seringnya bergelut dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah doa. Namun dalam yang jelas dalam ayat ini, doa di sini adalah maksudnya adalah dua-duanya. Termasuk bahkan ayat yang sering kita gunakan untuk dalil doa masalah, itu sebenarnya masuk dua-duanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hampir semua penceramah ketika membawakan ayat ini itu adalah untuk memotivasi apa? Berdoa dalam arti memohon. Padahal ayat ini, doa dalam ayat ini dua-duanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan firmanmu, dan Tuhan telah berfirman ud'uni, itu masuk dalamnya. Ud'uni dalam arti memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan penuhi permintaanmu. Atau ud'uni u'buduni, beribadah kepadaku, astajib lakum utsiba lakum, niscaya aku akan beri kalian ganjaran, beri kalian pahala. Maka ayat berikutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Di depan apa? Ud'uni, di belakang ibadah. Ya, singkatnya, kalau doa masalah itu dalam bahasa kita sering disebut doa saja. Kita sering apa? Dan kadang kalau kemudian seseorang mengatakan ya rajin-rajin berdoa kepada Allah, maka itu yang dimaksudkan adalah doa masalah. Doa ibadah sering kita sebut dengan apa? Ibadah saja. Yang rajin beribadah, nah, itu maksudnya doa, doa ibadah. Dan demikian juga dalam bahasa para ulama ketika beliau berbicara, mereka berbicara, ya kadang jadi lebih seringnya kalau doa mereka menyebut doa maksudnya doa masalah. Kalau yang dimaksud doa ibadah maka mereka sebut dengan ibadah saja tanpa kemudian menggandengkan dengan doa ul ibadah. Tetapi untuk Al-Qur'an dan hadis maka tadi hukum asalnya mencakup dua-duanya. Nanti tinggal lihat satuan-satuan ayatnya. Apakah yang dimaksud itu doa masalah atau doa ibadah. Ikhwani wa akhwati fi din, sallallahu yakum. Terkait dengan firman Al-Walilail Asmaul Husna fad'uhu biha. Dari dua doa, masalah dan ibadah, maka yang paling pokok dari dikenalnya Asmaul Husna itu untuk menghasilkan doa ibadah. Maka seseorang yang dia menjaga lesannya dan menjaga jawarihnya, karena Allah mendengar, karena Allah melihat, dan dia tahu Allah itu mencinta, Allah itu memiliki sifat cinta, memiliki sifat ridho, maka dia menginginkan cinta Allah, dia menginginkan ridho Allah. Dengan Allah mendengar apa yang diucapkan, Allah melihat apa yang dia perbuat, itu semuanya dia dalam keadaan apa? Melakukan doa ibadah. Setelah dia mengenal nama As-Sami Al-Basir, nama Al-Wadud, sifat Allah Ridha, sifat Allah Mahabbah, dan dia tahu Allah memiliki sorga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menjaga lesannya, menjaga jawarihnya, semata-mata dia peruntukkan ubudiah kepada Allah. maka enggak kebayang sesungguhnya tentang bagaimana kondisi hati seseorang yang dia menyembah Allah tetapi dia sendiri enggak kenal siapa Rabb-nya itu. Lalu orang dia taunya sifat Allah cuma 7, dia tidak mengenal tentang Allah kecuali 7 sifat. Padahal mereka kalau tanya tentang asma Allah berapa? Ya minimal mereka menjawab 99. Tetapi sifatnya cuma 7 atau 14 atau 20. Gimana bisa? Namanya 99, sifatnya cuma. Maka nanti akan tampak sekali kebatilan akidah orang-orang yang tidak menunaikan hak ayat-ayat asma wa sifat. Kemudian sababu ta'lif hadil kitab, sababu ta'lif hadil kitab. Wa min ajli manzilati, qala al-mu'allif, wa min ajli had manzilatihi hadhihi, wa min ajli kalamin nas fihi bil haqqi taratan wa bil batili asnashi anil jahli aw at-ta'assubi taratan ukhra, ahbabtu an aktuba fi ma tayassara min al-qawaid rajian min Allah ta'ala ayaj'ala amali khalisan li wajhi muwafiqan limardati nafi'an ibadihi. Wa samitu al-qaidul musla fi sifatillah ta'ala wa asmahi al-husna. Sebab penulisan kitab ini, latar belakang mengapa mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menulis kitab ini, boleh sampaikan sebabnya ada 2. Yang pertamalah karena kedudukan ilmu ini yang sudah beliau sebutkan di atas tadi, karena mansilahnya. Dan itu Pak, tentang ahmiyah, urgensi atau mansilah tentang ilmu asma sifat yang beliau sampaikan hanya sebagian saja. Dan kalau kemudian dirinci Pak, cukup banyak yang diharap memotivasi seseorang apabila dia mengenal mansilahnya. Mungkin nanti sebagian yang lainnya saya sebutkan binillah. Jadi pertama karena manzilahnya, nilai pentingnya, kedudukannya yang demikian besar, maka beliau tulis masalah ini. Dan yang kedua karena peredaran pendapat manusia tentangnya. Di mana sebagian orang berbicara tentang asma sifat dengan benar dan sebagainya berbicara tentang batil, maka butuh ada yang menegaskan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi beredar di tengah-tengah kaum muslimin bahasan tentang asma sifat, di satu sisi ada yang hak, satu sisi yang batil. Dan ini dibutuhkan umat ini keterangan mana sih yang benar, mana yang batil, supaya jangan sampai dia terkecoh dengan yang batil dan supaya terarah kepada yang hak. Kemudian dari sisi yang batil, dari sisi yang batil, pembahasan orang tentang asma sifat yang beredar tengah-tengah kaum muslimin yang batil itu ada kalanya karena kejahilan, murni jahil tetapi bicara tentang asma sifat. Dia jahil murni tapi ngomong tentang asma sifat. Yang kedua karena dia ta'asub, dia sudah memiliki akidah yang menyimpang tentang asma sifat. lalu kemudian dia bicara, maka dia bicaranya tidak akan keluar dari madhabnya, tidak akan keluar dari yang aliran yang dianutnya. Ketika bicara sama sifat, maka senantiasa dibawa kepada paham alirannya. Dan yang ketiga, ya sebab yang lainnya. Ya, mungkin berarti diantaranya memang tujuannya untuk mengelabui umat manusia, mengelabui umat kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik menginginkan keburukan bagi kaum muslimin, maka dia lontarkan bahasan asma sifat dengan tujuan buruk. Jadi ada yang murni jahil, niatnya baik tapi enggak punya modal ilmu. Ada yang sudah punya modal ilmu tapi ilmu yang menyimpang, maka dia bicara sesuai dengan madhabnya. Ada yang memang murni dia bertujuan buruk, dan itu tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinannya besar. Betapa tidak, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ada orang-orang munafik. Padahal untuk menjadi orang munafik berat, karena orang munafik masa itu harus apa? Harus sholat, harus jihad. Tapi mereka rela menjadi munafik karena mereka tidak ingin mati. Kalau sekarang ya, untuk menjadi orang munafik cukup ngapa? Cukup ngaku Islam, selesai. Lah sholat, wala jihad, wala ngomong bebas. Dan dia ngomong bisa di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau dia kafir, susah ngomong di tengah-tengah kaum muslimin, betul? Tapi dengan dia jadi munafik, bebas ngomong apa. Dan akan ada pembelanya dari sama munafik atau ya orang-orang Islam yang suka mendengar orang-orang munafik. Sekali lagi, kalau di zaman Nabi saja itu ada orang-orang munafik yang mereka suka juga mengganggu kaum muslimin. Ada upaya untuk supaya kaum muslimin terpengaruh menjadi bagian darinya, dan untuk jadi orang munafik berat, karena kalau enggak sholat jamaah, mereka para sahabat tidaklah melihat orang ketinggalan sholat, meninggalkan sholat jamaah kecuali munafik. Jadi orang munafik harus sholat jamaah. Maka kalau sholat subuh, sholat malam, sholat isya berat, karena mereka sholat jamaahnya kan riaan. Kalau subuh dan isya kan gelap, seandainya gak berangkat kayaknya juga gak kelihatan. Mereka sholatnya riaan, bukan lillah tapi riaan. Ya walaupun berat, mereka berangkat sholat subuh, berangkat sholat isya demi tetap dianggap muslim oleh para sahabat. Mereka berangkat jihad, kalau gak berangkat jihad punya alasan, walaupun alasannya dusta, tapi mesti punya alasan, enggak? Bukan tanpa alasan. Ya, itu mereka rela lakukan itu semuanya semata-mata demi keberlangsungan hidup mereka. Maka kalau untuk hari ini ya, sangat mudah untuk menjadi orang munafik. Maka ya, kita harus waspada. Kita mesti tahu kebenaran sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh orang-orang yang menginginkan keburukan dari kita. Itu jadi dua alasannya belum tulis. Pertama karena urgensinya bahasan ini bagi kaum muslimin. Yang kedua adalah dalam rangka untuk meluruskan peredaran ilmu tentang asma sifat ini, karena banyak yang beredar dan itu salah. Dan beliau mengharap kepada Allah untuk menjadi bagian amal solehnya yang diridhoi oleh Allah dan juga bermanfaat bagi para hamba. Ya ini dan demikian semestinya. Jadi menulis untuk sebuah kemanfaatan bagi orang lain. Di samping untuk amal soleh untuk dirinya, juga untuk memberikan manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baikannya lah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Dan apa yang beliau tulis amat sangat bermanfaat. Ini termasuk kitab tentang kaidah-kaidah asma sifat yang sangat baik, yang beredar tengah-tengah kaum muslimin. Dan juga dalam rangka mencari menjadikan mudah-mudahan amal soleh dan manfaat bagi kaum muslimin, saya menulis sebuah buku metode tepat belajar tauhid asma wa sifat. Dan ini isinya tentang kaidah-kaidah memahami asma wa sifat. Dan alhamdulillah sudah saya uji cobakan, saya daurahkan di Jambi, dan ya, mereka merasa artinya mudah untuk memahaminya setelah dijelaskan tentunya. Tetapi ini belum dicetak, baru ya, tulisan untuk pribadi dan untuk modal ketika menyampaikan bahasan tentang asma sifat untuk memudahkan bagi peserta di dalam murojaah. Maka ya, nanti barang siapa yang kemudian menginginkan untuk membantu memudahkan apa yang antum pelajari tentang qaidul musla, ya bisa mungkin meminta kepada panitia, nanti panitia PDF-nya. Dan khusus untuk yang mau murojaah ya, dan tidak untuk di-share ya. Itu semua murojaah karena memang belum jadi seutuhnya. Jadi bagi yang hadir untuk murojaah apa yang telah dipelajari untuk dan sambil menguatkan, maka boleh, dan tidak untuk disebar secara umum. Artinya antum tahu bahwa ini kita belum selesai, belum tuntas, dan belum diteliti kesalahan ketik, kesalahan mencantumkan ayat dan sebagainya dari beberapa yang ada di dalamnya. Dan demikian ikhfafin rahimani warahmatullah, muqaddimah yang beliau sampaikan untuk mengantarkan kitab beliau yang sangat besar, sangat bermanfaat, yaitu Qaidul Musla fi Sifatil Ula wa Asma'il Husna. Kita jeda terlebih dahulu ya, maju dari waktu yang semestinya untuk istirahat karena nanggung, supaya kita jeda untuk break sebentar. Setelah itu kita akan kembali untuk lebih serius. Tapi tadi saya berjanji untuk menyampaikan sebagian urgensi ya, tambahannya. Maka ya saya lanjutkan, saya lupa. Ya, saya lanjutkan sampai waktunya. Jam berapa? Jam 10 kan? Ya, sampai jam 10. Ya, saya tambahkan tentang nilai penting dari ilmu tauhid asma wa sifat. Di antaranya Ini poin-poin ini saya nukilkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beberapa poin ini kebanyakanlah perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang saya nukil dari sebuah kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Tauhidil Asma' wa Sifat karya Profesor Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi. Nah, saya nukil secara ringkas ini sebagiannya. Bahwa tauhid asma sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting. Tauhid asma sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting. Alasannya saya sampaikan atau saya nukilkan, kadar kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dengan kadar objek yang diilmui. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia secara mutlak. Dengan demikian, mengilmui Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Demikian juga kepentingan sebuah ilmu adalah tergantung tingkat kebutuhan dan kemanfaatannya. Mengilmui tentang Allah adalah paling dibutuhkan dan paling bermanfaat. Dengan demikian, ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling penting. Karena tauhid asma wa sifatlah ilmu tentang Allah, maka mengilmuinya lah perkara yang paling mulia dan paling penting. Ikhwan rahimani warahmatullah, kalau antum cermati mushaf Al-Qur'an 30 juz itu, hampir-hampir antum tidak akan pernah dapati satu halaman dari Al-Qur'an tidak berbicara tentang Allah. Jadi antum akan terus diinformasikan tentang Allah dari berbagai macam sisi. Di porsi tentang Allah itu sangat mendominasi isi Al-Qur'an. Dan itu sudah cukup sebagai bukti bahwa itu yang paling penting untuk diinformasikan. Karena berulang. Kadang satu nama itu ada dalam berbagai macam tempat, berbagai halaman untuk nama itu, dengan redaksi awal yang berbeda. Ya, cuma anehnya kebanyakan kita luput dari hal ini. Kita lebih suka mengilmui tentang makhluk, padahal Allah banyak menginformasikan tentang dirinya. Tapi justru kita luput darinya. Itulah artinya introspeksi bagi kita semuanya. Maka setelah ini coba antum cermati kalau baca Al-Qur'an. Kapan ada halaman enggak nyebut Allah di sana? Dalam kedudukannya Allah sebagai apa? Allah itu apa? Apa yang Allah lakukan? Apa yang dimiliki dari nama dan sifat? Apa yang diperbuat? Coba antum cek. Kalau enggak bisa bahasa Arabnya, cek apa? Terjemahannya. Silakan dicoba. Berapa halaman dalam Al-Qur'an antum enggak temukan kisah tentang Allah? Kemudian yang kedua, yang berikutnya, tauhid asma sifat adalah sumber kehidupan hati. Tauhid asma sifat adalah sumber kehidupan hati. Hati tidak akan ada kehidupan, kenikmatan, kedamaian dan kebahagiaan tanpa mengenal penciptanya dan sesembahannya. Kecintaan kepada Allah di atas segalanya tidak mungkin diraih tanpa mengenal asma dan sifatnya. Allah menghendaki penciptaan jasad manusia dari tanah. Lalu dia menghendaki pertumbuhan dan penopang jasadnya dari makanan, minuman, dan lain-lain yang bersumber dari tanah. Allah melengkapi jasad manusia dengan ruh. Lalu dia menghendaki penopang dan kehidupan ruhnya dengan mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Tidak ada yang lebih nikmat dan indah bagi hati melebihi mencintai penciptanya dan selalu ingat kepadanya serta mengejar kerelaannya. Oleh karena itu, jika dalam hati seseorang ada sedikit saja kehidupan, maka usahanya yang terbesar dan paling bersemangat adalah mengejar ilmu tentang Allah, sehingga mencapai derajat basirah, derajat di mana mengenal asma dan sifat serta yakin tentangnya seperti mengenal dan yakin tentang keberadaan Allah. Saya ingin taklik di sini. Setiap kaum muslimin itu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Bahkan orang kafir pun yakin Allah itu ada. Kecuali yang kekafirannya tingkat keparahannya paling parah, dan itu hampir enggak ada. Nah, kalau tingkat mengenal asma wa sifatnya sampai basirah, itu kedudukannya seperti yakinnya Allah itu ada. Jadi bagi yang basirah, meskipun banyak manusia bingung kalau Allah turun ke langit dunia, baginya itu seperti dia tahu kalau itu Allah, Allah itu ada. Gak ada bedanya antara dia yakin Allah itu ada dengan dia yakin Allah turun setiap malam ke langit dunia. Walaupun banyak orang bingung dan tidak mempercayainya dan gak siap untuk menerimanya. Yakinnya Allah istiwa di atas ars itu sama dengan yakinnya Allah itu ada. Gak ada bedanya bagi dia. Nah, apabila kita belum sampai ke sana, berarti basirah tentang asma sifat itu belum. Jadi enggak ada bedanya bagi dia informasi Al-Qur'an dan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kebanyakan manusia taraddud, ragu, masa iya? Terus gimana? Terus tapi baginya tidak ada masalah. Persis seperti apa? Yakinnya dia Allah itu ada. No problem. Dadanya sangat lapang untuk menerima itu semuanya. Man yurillahu bi khairin afan wa man yurillahu ayah dia yasrah sadrahu fil Islam. Ya, barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Semua informasi Islam itu enggak ada masalah karena dadanya lapang untuk menerimanya. Tapi wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadra dhayqan harajan ka'annama yas'adu fisama. Tetapi siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, berat, sempit, sesat, seakan-akan dia naik ke langit. Maka kita harus introspeksi diri. Ketika kita mendapatkan informasi dari Al-Quran dan Hadis tentang apa saja, apalagi tentang Allah SWT, lalu kemudian ada, itu bahaya besar. Ada masa menunggu untuk menerimanya, padahal itu informasi Al-Quran, Hadis, kemudian kita menunggu untuk memasukkan ke dalam dada kita, itu ada masalah besar. Semestinya itu bisa landing, no problem, tanpa masalah, langsung pss. Terus apapun informasinya langsung masuk dan langsung mengendap sebagai keyakinannya, dan akan semakin bertambah endapan keimanan sesuai dengan pertambahan informasi. Maka orang yang bersih hatinya dengan semakin bertambahnya informasi, semakin bertambah imannya. Karena pertambahan iman itu bisa dari dua sisi, dari secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas berarti ya dengan pertambahan informasi, semakin bertambah semakin banyak kuantitasnya semakin besar. Kemudian secara kualitas pada pengulangan. Untuk mendengar pertama kalinya tidak sebagaimana mendengar kedua kalinya, tidak sebagaimana mendengar ketiga kalinya terus. Semakin sering mendengarnya, semakin kemudian menancap dan semakin kokoh, semakin berkualitas. Maka ilmu agama yang sahih itu tidak memberikan mudarat sedikit pun bagi hati yang bersih, tetapi justru akan semakin apa? Semakin menguatkan dan mengokohkan. Karena itulah tadi kata Imam Qayyim bahwa Allah menjadikan penopang kehidupan ruhnya itu adalah dengan mengenal Rabb-nya. Dengan demikian, tauhid asma sifat adalah sesuatu yang paling utama didapat oleh hati, diperoleh oleh jiwa dan diraih oleh akal. Tidak ada sesuatu yang lebih merindukan dan membahagiakan bagi hati yang sehat dan jiwa yang tentram melebihi mengenal perkara ini. Ya, ini kalam inilah ringkasan dari kalam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, sebenarnya masih banyak waktu sudah. Itu cukup lah dari apa yang saya sampaikan untuk modal dasar bagi kita. Semakin bersungguh-sungguh. Ya. Target minimal adalah daurah selama 4 hari ini enggak bolos. Target minimal itu. Target awal minimal ini daurah 4 hari ini enggak bolos. Ya. Apapun rintangannya itu dunia. Ya. Bisa dikejar nanti. Tapi untuk ini belum tentu antum mendapatkan pada kesempatan yang lainnya. Ya. Untuk yang lainnya insya Allah antum bisa kejar. Kalau luput pada hari ini kemudian antum bisa kejar pada hari yang lainnya. Tapi sekali lagi untuk ini dalam 4 hari ini belum tentu antum mendapatkan kesempatan pada hari-hari yang berikutnya. Maka tekadkan, azim yang kuat. Jika azam tawakkal Allah, bertekad secara kuat untuk saya ikuti dari awal sampai akhir dalam 4 hari ini. Saya korbankan semua urusan yang lainnya. Ya. Dan man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang tidak yakin itu dia suudzon kepada Allah. Itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Enggak yakin suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa terjadi? Karena enggak kenal Allah dengan baik. Ya, demikian wasallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.